Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Falhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladh-dhalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladh-dhalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Alhamdulillah, ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai, karena Allah Jalla wa Ala rahiman ya Allah wa iyyakum wa baraka fikum, kita dapat bertemu dan berkumpul kembali pada sore hari ini setelah sore hari kemarin kita libur ya, karena ana safari dakwah. Walillahilham, kita kembali bertemu. Mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang yang saling bertemu dan berpisah karena Allah, dan semoga Allah Jalla wa Ala mengabadikan cinta di antara kita yang karenanya sampai hari kiamat kala hingga ke dalam syurganya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, kita lanjutkan kembali pelajaran sirah kita dari kitab Kunuzus Sirah. Baik, ada yang masih ingat sirah apa yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya? Ada yang ingat? Enak ya akhi Abu Marsal. Abu Marsal, nah, cerita Ustaz lupa. Udah lupa, masya Allah. Semoga Allah kuatkan hafalan antum, barakallahu fiik, dan kita semua. Yang lain ada yang ingat? Masya Allah, dari ukhtuna Razana, sirah Mus'ab bin Umair radhiyallahu an. Sirah lebih umum dari itu adalah tentang penyiksaan kaum musyrikin terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, barakallahu fik, Allah hifazak. Baik, berikut ini al-hijratu ila al-Habasyah. Hijrah ke Habasyah. قال حفظه الله تعالى كان من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه أنه لما رأى كثرة الاصطهاد أمرهم بالهجرة إلى الحبشة. Karena semangatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap para sahabatnya, cinta dan perhatian serta kasih sayangnya beliau kepada mereka, tatkala beliau melihat tekanan, penyiksaan dan gangguan kaum musyrikin terhadap mereka semakin dahsyat, beliau pun memerintahkan para sahabatnya hijrah ke Habasyah. Di mana Habasyah? Habasyah itu di mana? Ethiopia, ahsan, ya. Ethiopia. Sebagian para ulama ada yang menyebutkan, tetap kita menamakannya atau menyebutkannya Habasyah, bukan Ethiopia. Karena penamaan Ethiopia adalah penamaan para penjajah Perancis. Jelas ya? Kecuali memang kalau kita sebutkan Habasyah, orang tidak memahaminya, maka tidak mengapa disebutkan Habasyah kemudian disebutkan Ethiopia. 6. Salah satu tujuan para penjajah menggantikan nama Ethiopia menjadi Habasyah menjadi Ethiopia untuk melupakan kaum muslimin dari sejarah-sejarah besar di dalam Islam yang sangat memberikan pelajaran buat kaum muslimin dan terhadap orang-orang kafir. Dari pelajaran hijrahnya kaum muslimin ke Habasyah, baiknya Raja Najasyi, ya, berimannya Raja Najasyi secara diam-diam, ya, setelah mengenal Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui para sahabatnya atau surat yang beliau kirimkan. Dan juga untuk melupakan kaum muslimin dari kejahatan kaum musyrikin, orang-orang kafir. Naam, yang mengejar kaum muslimin sampai ke negeri Habasyah. Naam. Siapa sahabat yang berasal dari Habasyah? Ada yang ingat? Barakallahu fikum. Teman-teman di Zoom. Bilal, Ustaz. Bilal Ahsan. Bilal Ahsan. Barakallahu fik. Jaksi. Bilal ibn Abi Rabah. Ahsan. Bilal ibn Abi Rabah. وكان ملك الحبشة حينئذ يقال له أصحمة. Raja Habasha di saat itu bernama Ashamah. Ya, sebutan Najasyi itu gelar untuk setiap yang berkuasa di Ethiopia, sebagaimana Firaun adalah gelar untuk setiap yang berkuasa di Mesir. Naam, ya. Sebagaimana Kaisar adalah gelar untuk setiap yang berkuasa di Romawi. Sebagaimana Kisra adalah gelar untuk setiap yang berkuasa di Persia. Naam, dan seterusnya. Wa qad dzikra bil adl. Dia ini dikenal sebagai raja yang adil, yang tidak zalim. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li ba'dil muslimin, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda kepada sebagian kaum muslimin yang ditindas, yang sehari-harinya mereka ditindas, disiksa, dicaci maki, ditampar, diludahi, dibuli karena mereka dari kabilah yang lemah, karena mereka adalah orang-orang miskin atau sebagian mereka sebagai budak sahaya. Majikan-majikan kaum musyrik mereka dari kalangan kaum musyrikin. Nabi pun bersabda kepada mereka, "Inna bi ardil Habasyah malikan la yuzlamu ahadun 'indah." Sesungguhnya di Ethiopia ada seorang raja yang tidak akan membiarkan seorang pun dizalimi di negerinya. Dia tidak akan membiarkan ada orang yang dizalimi di negerinya. Falhaqu bi biladihi, pergilah, hijrahlah kalian ke negerinya sehingga kalian dapat mengamalkan agama kalian dengan bebas tanpa penyiksaan dari manusia. Sampai kapan mereka diperintahkan bertahan di Ethiopia? Hatta yaj'alallahu lakum farajan wa makhrajan mimma antum fih, sehingga Allah jalla wa ala memberikan farajan. Di sini ana ingatkan faraja, fa ra jim jim, ya, fa dengan fathah fa, ra dengan fathah ra, dan jim itu artinya kelapangan, faraj. Tetapi apabila disukunkan ra-nya menjadi farajun, maka artinya berubah, mohon maaf, kemaluan wanita. Lihat betapa sensitifnya bahasa Arab, ya. Dengan perubahan harakat saja, yang tadinya berharakat kemudian dihilangkan harakatnya menjadi sukun, dapat mengubah arti yang begitu signifikan, ya, yang begitu, ya, jauh, ya, bedanya. Oleh karena bahasa Arab itu bahasa yang paling kaya. Oleh karena juga sebagian ulama dahulu menyatakan bahwa bahasa Arab itu akan membuat IQ seorang itu semakin hari semakin tinggi, dan membuat akal seorang itu semakin hari semakin terasah, semakin bijak, semakin cerdas, ya. Ya. Kenapa? Karena bahasa Arab bahasa yang mendidik seorang itu disiplin, mendidik seorang itu hati-hati, mendidik seorang itu untuk selalu, ya, bersungguh-sungguh. Kenapa? Karena bahasa Arab kalau seorang enggak teliti, dia baca panjang pendeknya, dia tidak membacanya dengan teliti, akan mengubah arti yang luar biasa bedanya. Juga apabila panjang pendeknya sudah benar tetapi harakatnya salah, juga dapat merubah arti makna yang signifikan, ya. Atau harakatnya sudah benar, panjang pendeknya pun sudah benar, tetapi makhrajnya yang salah, juga, ya, membuat maknanya berubah. Ya, oleh karena ya, orang yang benar-benar belajar bahasa Arab itu, kalau dia bersabar, insya Allah pasti bisa. Allah yang menjanjikan, ya. Wadzakir fa inna walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fa hal min mudzakkir, dan bahasa Arab adalah, dan Al-Qur'an dengan bahasa Arab, ya. Kalau seorang yang belajar bahasa Arab itu bersabar sampai selesai, maka insyaallah taala dia akan merasakan perubahan IQ-nya yang luar biasa. Dan perubahan pada karakternya yang tadinya dia seorang yang gegabah, ya, dia akan menjadi orang yang bijak, seorang yang hati-hati, orang yang teliti. Ya, ini dari sisi bahasa Arab saja ya, ilmu agama itu sudah bisa mengubah karakter seseorang. Belum lagi ilmu tafsir, ya, ilmu aqidah yang lebih dari itu, ya, ilmu aqidah, ilmu fikih, ilmu mustalah hadis, ilmu qawaid fiqhiyah, ilmu usul fiqh. Oleh karena kita dapatkan para ulama itu adalah orang-orang yang paling cerdas, orang-orang yang paling bijak, orang-orang yang paling teliti, orang-orang yang paling tinggi IQ-nya. Kenapa? Karena memang ilmu agama itu akan membuat seorang itu semakin hari semakin teliti, semakin sungguh-sungguh, semakin bijak, dan semakin cerdas. Nah, ya. Maka bersabarlah untuk belajar ilmu agama dan terkhusus bahasa Arab, ya. Ya, saya enggak heran dan tidak kagum kalau ada orang yang menguasai berbagai bahasa di dunia ini tapi tidak memahami bahasa Al-Qur'anul Karim. Sungguh, ya. Memalukan, ya, bukan membanggakan. Yang justru dibanggakan, ya, ada orang yang jago bahasa Inggris, jago bahasa Perancis, bahasa Mandarin, bahasa Jerman, bahasa ini, masya Allah bahasanya. Tapi bahasa Arab enggak bisa, sungguh memalukan. Ya. Saya nasihati orang yang menguasai banyak bahasa, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Mandarin, tapi enggak menguasai bahasa Arab, saya nasihati dia untuk diam. Jangan sampaikan kepada orang bahwa dia mengetahui banyak bahasa. Kenapa? Karena itu memalukan. Bagaimana tidak memalukan seorang Muslim mampu menguasai sekian bahasa asing tetapi dia tidak menguasai bahasa Al-Quranul Karim, bahasa kitab sucinya, kitab suci Rabbnya yang paling mencintainya, yang paling menyayanginya, yang paling banyak memberikan merahmatinya, Rabb yang paling ia cintai, bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bahasa a'immatul muslimin. Nah, maka jangan sampaikan kepada orang saya bisa bahasa Inggris, saya bisa bahasa Jerman, saya bisa bahasa, malu, ya, malu akhi. Malu tatkala Anda, ya, memberitahukan kepada orang bahwa Anda mampu mengetahui bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Jerman, bahasa Mandarin tetapi Anda enggak paham bahasa Arab, itu memalukan diri Anda sendiri. Jangan sampaikan kepada orang lain, ya, apalagi membanggakan diri sendiri. Malu akhi, ya, malu sama Allah, malu dengan hamba-hambanya yang saleh. Nah, barakallahu fik. Sebagai faedah saja, wa syai' bi syai' yuzkar, selagi ingat. Hatta yaj'alallahu lakum farajan wa makhrajan mimma antum fi, sehingga Allah Jalla wa Ala memberikan kelapangan dan jalan keluar untuk kalian dari kondisi ini. Artinya apa? Artinya boleh nanti kalian keluar dari Habasyah, ya, apabila Mekah, ataukah akan terjadi atau Allah akan memberikan solusi yang lain, yang apa, yang mana kalian tidak lagi disiksa, diganggu karena agama yang kalian amalkan. Wa kanatil hijratu, maka para sahabat pun, sebagian para sahabat pun hijrah ke itu, ke Habasyah. Nah, kita yang terbawa dengan nama Ethiopia, ya, Allahul musta'an, ya, Habasyah. وكانت الهجرة الأولى سنة خمس من النبوة فهاجر 12 رجلا وأربع نسوة. Dan ingat, hijrah ke Habasyah itu terjadi dua kali. Yang pertama kali terjadi pada tahun 5 kenabian, 5 tahun setelah Nabi SAW menjadi Nabi. Jumlah muhajirin adalah 12 orang laki-laki dan 4 wanita. Pemimpin safar saat itu adalah Uthman bin Affan. Bersama beliau si istri dan putri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Ruqayyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Dan ini fikih, ya, ketika seorang musafar apabila jumlah mereka 3 orang atau lebih, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk wali ammar ahaduhum, ya, hendaknya salah satu di antara mereka diangkat sebagai pemimpin safar, komandan safar, atau bahasa apa lagi, amir safar, ya. dia sebagai amir yang memberikan petunjuk arahan yang hendaknya dilaksanakan oleh jamaah safar selama perintah dan atau petunjuknya itu berkaitan dengan safar, berkaitan dengan maslahat dan mafsadah safar, ya, agar mereka tidak berada di dalam kekacauan dan perpecahan di dalam safarnya. Ini menerangkan kepada kita bahwa di antara maqasidus syariah, tujuan indah dalam agama kita ini adalah menjaga persatuan, ya, dan menutup seluruh pintu-pintu perpecahan, ya, dan kejelekan. Sampai-sampai dalam safar pun Nabi SAW memberikan petunjuk agar perkara kita itu satu, berada di dalam persatuan, ya, tidak di dalam kekacauan, perselisihan, ya, atau pertengkaran, dengan diangkatnya salah satu dari jamaah safar musafirin sebagai pemimpin atau amir safar. Karena yang namanya safar kan ada aja terkadang perbedaan pendapat, perbedaan pandangan, ya kan. Sebagai contoh misalkan kita safar satu mobil nih, jumlah kita 5-6 orang. Begitu naik saja udah berselisih biasanya. Siapa yang nyupirnya? Aku aja, ya kan? Nih salah satu contohnya. Kedua, begitu udah jalan, ya, terjadi perbedaan pendapat lagi. Walaupun memang perselisihan tersebut hanya perselisihan yang lumrah, yang membuat kita saling tertawa, tidak saling marah, tetapi syariat ingin menutup pintu itu, pintu perpecahan dan perselisihan yang membawa mereka kepada permusuhan nantinya. Begitu sudah sudah berjalan, nanti terjadi perselisihan lagi. Di mana kita nih berhenti makan siang? Kita berhenti di mana nih untuk makan pagi? Kita berhenti di mana nih untuk makan malam? Yang ini menyatakan, oh di sana aja bagus, di sini aja. Yang ini memberikan pendapat untuk turun di tempat yang lainnya. Terjadi perdebatan di dalam safar. Begitu juga terkait di mana kita berhenti untuk ke kamar mandi, ke belakang, ya, maka terjadi lagi perbedaan. Dengan adanya amir safar, maka dia akan mengambil putusan baik. Ya, setelah saya dengar semuanya, di mana kita berhenti, harta pertimbangan ini dan itu, kita berhenti di sini. Maka yang lain harus dengar, tidak boleh menyelisihnya selama di dalam safar tersebut dan berkaitan dengan safar. Lihat bagaimana indahnya safar di atas sunnah, ya, dan indahnya safar bersama orang-orang yang berilmu. Naam. Ya, jangan sampai berangkat safar saling cinta mencintai, pulang safar saling musuh-musuhan. Allahul musta'an. Allahul musta'an. Qala wa hadatha fi tilka sanah. Baik, setelah mereka pergi, jamaah dimuliakan Allah, ikhwanul kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Di sini Syekh tidak sebutkan, sebagian ulama sirah menyebutkan bahwa muhajirin yang pertama ini yang hijrah ke Habasyah di tahun 95 kenabian, mereka tidak tinggal lama di Habasyah. Berapa lama mereka tinggal di sana? Sebagian ulama menyebutkan kurang lebih hanya beberapa bulan, ya. Hanya beberapa bulan, 3 bulan atau beberapa bulan, tidak sampai setahun. Ya. Apa yang menyebabkan mereka tidak bertahan lama di Habasyah tersebut? Kenapa baru beberapa bulan datang mereka sudah pulang lagi ke Mekah? Mari kita simak kejadiannya. Qala wa hadatha fi tilka sanah fi Ramadan anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja ila al-haram. Sebabnya adalah pada tahun tersebut di bulan Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar ke haram. Haram maksudnya ke Masjidil Haram. Dan 12 sahabat dengan 4 wanita tadi sudah hijrah ke Ethiopia. Mereka sedang afwan, Habasyah. Ya, mereka sudah hijrah, ya, ke Habasyah. Ya, ke Habasyah. Rinciannya sebagian para ulama menyebutkan mereka keluar dari Mekah ke Jeddah, ya, di sebuah tempat yang disebutkan dengan Taib, ya, Marfa Mekah, ya, wa Marsa Sufnuha, yang berada di Jeddah. Mereka keluar dari Mekah ke Jeddah, ada yang berkendaraan, ada yang berjalan kaki. Perjuangan yang luar biasa, ya. Kemudian begitu mereka sampai di pelabuhan Jeddah, Allah Jalla wa'ala memberikan taufik, ya, waktu itu berpapasan dengan dua kapal atau dua perahu yang dua perahu perdagangan yang datang dari Habasyah ke Jeddah. Maka mereka pun naik ke dalam kedua perahu tersebut menuju Habasyah. Dan walillahilham Allah Jalla wa'ala memberikan penjagaan kepada mereka dalam perjalanan mereka tersebut. Mereka tidak ada yang mengganggu mereka. Mereka berada di dalam keamanan, ketenteraman dan beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. La nu'za wa la nasma' syai'an naqra. Kami tidak disakiti dan tidak mendengarkan sesuatu yang kami benci. Itu semenjak dalam perjalanan mereka dari Jeddah ke Habasyah, sehingga sampai mereka meninggalkan Habasyah lagi pulang ke Mekah setelah tinggal di dalamnya beberapa bulan. Sebab mereka pulang setelah beberapa bulan mereka tinggal di Habasyah adalah tatkala Nabi SAW pada tahun tersebut di bulan Ramadhan, Nabi SAW keluar dari rumahnya ke Masjidil Haram. Wa hunaka jam'un kabirun min Quraisy fi nawadihim, dan di sana ada kaum Quraisy yang sedang berkumpul dengan jumlah yang sangat banyak. Fi nawadihim, nawadihim ini boleh dinamakan mungkin sekarang rumah musyawarah. Apa rumah musyawarah istilah lain, akhi Abu Marsal? Rumah apa biasanya kalau di kampung-kampung itu kan, kalau sekarang istilah kantor RT ya, kantor geci kalau di Aceh. Kalau di Papua apa namanya, akhi Basrum? Tempat-tempat musyawarah para tokoh setempat, apa sebutannya? Atau musyawarah OPM? Aula, Ustaz. Aula. Kayaknya aula bukan istilah khas Papua deh. Di kami juga namanya aula. Saya yang anda dengar di sini apa yang tentang tempat pertemuan-pertemuan begitu, cuma aula, Ustaz. Aula ya. Kalau bukan aula, gedung, Ustaz. Gedung ya. Semua juga namakan gedung, akhi Wasrum. Baik. Masih ada istilah khusus di situ. Baik, barakallahu fiik. Allah yafadak. Allah yazawjak, zawjah salihah. Baik ya. Al-muhim, nawadihim, di tempat pertemuan tokoh-tokoh Quraisy, sebagaimana kebiasaan mereka. Maka Nabi pun datang dan berdiri di tengah-tengah mereka. Lihat keberanian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam menyuarakan tauhid. Ya, dan berdakwah. Nabi berdiri di tengah-tengah mereka, wa akhadha yatlu suratan najm. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mulai membacakan surat An-Najm. Dan surat An-Najm ini adalah surat Makkiyah yang cukup tajam, ya, konteksnya yang cukup tajam maknanya, kata para ulama, ya. Apabila seorang memahami dan merenungi isi kandungan surat An-Najm dari awal hingga akhir surat, maka dia akan mendapatkan bahwa surat An-Najm ini adalah surat yang benar-benar menusuk hati-hati kaum musyrikin. Nah, di mana di awal ayat Allah Jalla wa'ala menyebutkan wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, sungguh tidak sesat, ya, dan tidak menyimpang sahabat kalian ini, ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, sampai beliau membaca sampai kepada firman Allah Jalla wa'ala di akhir surat, fasjudu lillahi wa'budu, maka sujudlah kalian kepada Allah dan beribadahlah kalian kepadanya. هذه الصوره بما احتوت من معان والفاظ عجيبه لم يسمعوا مثلها ابدا. Surat An-Najm dengan kandungannya yang luar biasa, yang sangat menakjubkan, adalah surat, adalah makna-makna, konteks-konteks yang belum pernah didengar oleh kaum musyrikin yang serupa dengannya sama sekali. Padahal mereka ahli sastra, ahli syair, ahli pantun, ya. Tetapi mereka belum pernah mendengar kalimat-kalimat seindah, setajam, ya, surat An-Najm yang begitu menakjubkan. Falamma wasala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila hadhil ayah. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di ayat fasjudu lillahi wa'budu, sujudlah kalian kepada Allah dan beribadahlah kalian. Sajada sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun langsung sujud. Dan ini salah satu tempat sujud tilawah. Falam yatamalak ahadun minhum nafsahu hatta kharru sajidin. Dan tiba-tiba kaum musyrikin seluruhnya yang hadir di tempat tersebut dengan jumlah yang cukup banyak ikut sujud tanpa sengaja. Bukan karena mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi karena mereka tidak mampu mengontrol diri mereka karena sindiran Allah yang begitu tajam di dalam surat An-Najm yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bacakan kepada mereka. Mereka tak kuasa menahan diri-diri mereka dari kandungan surat An-Najm tersebut, sehingga mereka pun jatuh tersungkur sujud setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud. Fakana ahlu Makkah sajadu, maka penduduk Mekah semua pun ikut sujud. Wadhalika anna rawata hadhil ayat ya akhadat bi albabiha, karena kandungan surat An-Najm benar-benar menyentuh dan menusuk kalbu mereka. Fa dhanna ba'dhun nasi annahum amanu, maka sebagian orang mengira bahwa penduduk Mekah telah beriman. Wa annahum taba'un nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dan bahwa mereka telah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wasala al-khabar ila ahli al-Habasyah, maka sampailah berita tersebut kepada kaum muhajirin yang sudah berada di Habasyah. Berapa orang mereka, akhi Bashrum? Barakallahu fik. Akhi Bashrum, sudah hilang sinyal kah di Papua? Masih ada sinyal kah? Ya, berapa orang? Jumlah kaum muhajirin yang pergi ke Habasyah tadi? 16. 16? Betul, Ahsan. Berapa orang laki-laki dan berapa orang perempuan? 12 laki-laki dan 4 perempuan. Masya Allah, barakallahu fik. Allah yafadak. Ya. Sampailah berita kepada mereka bahwa penduduk Mekah telah beriman, telah masuk Islam. Faraja'u ila Makkata fi sanati nafsiha fi Syawal. Mereka pun langsung mengambil keputusan untuk kembali ke Mekah di tahun tersebut, tepatnya di bulan Syawal. Mungkin di antara kita ada yang bertanya, kenapa secepat itu kaum muhajirin mengambil keputusan? Jawabannya, karena pesan Nabi sebelumnya adalah hatta yaj'alallahu lakum farajan wa makhrajan, sehingga Allah memberikan jalan keluar dan kelapangan untuk kalian. Nah, mereka sudah mendengar bahwa penduduk Mekah sudah beriman, sudah masuk Islam. Berarti kalau kita pulang, kita tidak akan lagi diganggu, tidak akan lagi disiksa, tidak akan lagi disakiti. Maka kita akan bebas di dalam mengamalkan Islam kita. Yang kedua, karena di masa itu belum ada alat komunikasi seperti di masa sekarang. Sehingga mudah bagi kita zaman sekarang untuk mengklarifikasi atau memastikan suatu berita yang sedang ngebombing tentang sebagian orang, tinggal kita telepon apakah benar kejadian di situ terjadi kejadian ini dan itu, ya, berbeda dengan zaman dahulu, ya. Qala falamma wasalu tabayyana lahum anna al-amra laysa kadhalik. Begitu mereka sampai ke Mekah, rupanya tidak demikian kejadiannya. Ya. Bahwa sujud yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Quraisy dan penduduk Mekah itu adalah sujud, ya, sebagai sujud panggil karena panggilan hati nurani mereka tatkala mendengar dan tersentuh dengan kandungan surat An-Najm, bukan karena mereka cinta kepada Islam dan bukan karena mereka mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi karena mereka tidak mampu menahan diri mereka dan menahan, ya, isi hati mereka yang sesungguhnya, karena isi hati mereka dan dari lubuk hati mereka yang paling dalam mereka mengetahui kebenaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka penyiksaan dan penekanan kepada mereka berulang kembali, bahkan semakin dahsyat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kembali mengisyaratkan kepada para sahabatnya untuk kembali melakukan hijrah ke Habasyah yang kedua kalinya. Maka hijrahlah para sahabat Nabi SAW ke Habasyah, ya, kurang lebih 83 orang laki-laki dan 18 wanita, ya, 83 laki-laki dan 18 orang wanita. Nah, maka mereka pun berangkat, ya, ke Habasyah, ya. Di antaranya adalah Ja'far bin Abi Talib, ya, Uthman bin Affan dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi lihat, jemaah yang dimuliakan Allah, karena permusuhan kaum musyrikin, orang-orang kafir kepada kaum muslimin itu bukanlah permusuhan yang pribadi, ya, suku atau sifatnya duniawi, tetapi dia adalah merupakan permusuhan diniyah, permusuhan agama. Tatkala mereka mengetahui bahwa ada kaum muslimin yang selama ini disiksa dan ditindas oleh mereka di Mekah telah hijrah ke Habasyah, mereka tidak tinggal diam. Mestinya kan mereka senang, wah baguslah mereka sudah pergi, ya, tidak lagi di daerah kita. Berarti permusuhannya hanya sekedar pribadi, kan? Ini enggak. Mereka tidak tinggal diam. Kaum musyrikin Mekah pun mengutus dua orang laki-laki terkuat dan tercerdas di Mekah untuk berangkat ke Habasyah. Melobi Raja Habasyah untuk mengusir kaum muhajirin, kaum muslimin yang sedang hijrah ke Habasyah dan dikembalikan ke Mekah, agar penduduk Mekah kembali mampu menyiksa dan menindas mereka. Siapakah dua orang laki-laki tersebut? Ialah, mereka adalah Amr bin As yang nantinya beliau masuk Islam. Beliau tokoh, ya, Mekah, seorang laki-laki yang sangat cerdas dan sangat kuat. Yang kedua adalah Abdullah ibn Abi Rabi'ah. Dua orang ini diutus oleh penduduk Mekah ke Habasyah dengan membawa hadiah yang cukup banyak untuk menteri-menterinya Najasyi dan untuk Najasyi, ya, sebagai, ya, pelicin, ya, itu cara-caranya orang kafir, ya, sebagai pelicin. Dengan membawa hadiah tersebut, mereka mengira Raja Najasyi akan lunak hatinya, ya. Rupanya yang paling cepat lunak hatinya adalah menteri-menterinya, orang-orang terdekat, ya, Raja Najasyi. Dan memang seringnya demikian, kan? Misalnya suka-suka, ya, menerima pelicin dan mensyarat-syaratkan pelicin itu kan bawahan-bawahan, ya, bukan pimpinan utama, ya. Allahul Musta'an, ya. Mereka pun diminta oleh Amr bin As dan Abdullah bin Rabi'ah untuk melobi Raja Najasyi dan agar memberikan usulan, ya, pandangan kepada Raja Najasyi untuk menerima apa yang akan disampaikan oleh utusan penduduk Mekah ini, ya, agar kaum muslimin yang sedang hijrah di negerinya itu dikembalikan ke Mekah, ya. Di sebagian kitab-kitab sirah, dua utusan kaum musyrikin ini melobi kepada Raja Najasyi dengan bahasa-bahasa yang cukup menyentuhkan, ya, hati orang yang mendengar dan belum mengetahui hakikat yang sesungguhnya. Ya, mereka adalah keluarga kami, mereka adalah penduduk kami, tolong kembalikan mereka ke kami, kami tidak ingin mereka hijrah di negeri orang lain, ya. Majasyah, ya. Dan setelah itu juga disebutkan bahwa mereka adalah membawa agama yang sesat, ya. Kami khawatir mereka akan menimbulkan kegaduhan di negeri Anda, ya. Biar kembalikan mereka ke kami agar kami kembali mendidik mereka, ya. Karena mereka membawa agama dan pemahaman yang sesat, yang dan mereka telah menimbulkan perpecahan serta permusuhan yang luar biasa di Mekah sebelumnya. Maka Raja Najasyi, ya, karena dia seorang yang cerdas, seorang yang bijak, ia tidak langsung menerima dan menelan mentah-mentah berita atau penyampaian dua utusan kaum musyrikin Mekah tersebut, ya, sebelum ia mengklarifikasi, memastikan kebenarannya dengan memanggil kaum muslimin, ya, yang dituduh yang dan difitnah oleh Amr bin As, oleh kaum musyrikin Mekah, melalui dua utusan mereka ini, Amr bin As dan Abdullah ibnu Abi Rabi'ah. Dan sikap yang seperti ini, sikap yang terpuji, bijaksana, hati-hati, tabayyun, klarifikasi. Ya. Walaupun secara zahir berita tersebut datang dari seorang yang kita lihat mungkin jujur, ya, tetapi bisa jadi, ya, dia mendapatkan berita bohong dari orang lain, ya kan? Dia jujur, tapi mendapatkan berita dari orang yang mungkin juga dari orang yang jujur. Nah, orang yang jujur sebelumnya itu mendapatkan berita tersebut dari orang yang bohong, ya. Apalagi berkaitan dengan hal-hal yang besar, yang apabila kita membenarkan dan mengambil sikap di atas berita tersebut akan menimbulkan kezaliman, ya, atau ya, permusuhan, ya, terputusnya tali persaudaraan, maka hendaknya seorang benar-benar bijak. Tabayyun terlebih dahulu, apakah benar Anda berkata demikian, demikian, demikian tentang ini, tentang itu. Apalagi zaman sekarang ada HP, ya. Seorang bisa nelpon, ya, bisa chat, ya, jaraknya pun dekat, bisa dia datangi. Apakah benar, ya, antum mengatakan demikian, demikian, demikian, demikian, demikian. Andai kata itu perlu diklarifikasi. Adapun jika yang kita dengarkan adalah berita-berita kecil yang andai kata kita tidak mengklarifikasinya, tidak membahayakan diri kita, lebih baik enggak usah kita gubris. Misalkan ada datang seorang ingin mengadu domba antara kita dengan saudara kita, kita cukup kita katakan saja, ya akhi, apakah syaitan tidak mampu mengirim selain engkau untuk merusakkan antara aku dengan saudaraku? Cukup, ya. Takutlah kamu kepada Allah, jangan suka mengadu domba, ya. Andai kata fulan benar menggibahi saya, semoga Allah mengampuni dosaku dan dosa dia. Nah, kita tutup pintu yang seperti ini. Jangan justru langsung percaya, langsung blokir, langsung sindir, ya, di WA langsung ngambil sikap, apalagi ya membawa masalah pribadi ke dalam dakwah, ya, tidak boleh. Nah, lihat Najasyi, ya, dia pun langsung memanggil kaum muslimin, ya, yang di saat itu kaum muslimin yang sedang hijrah di negerinya sepakat menunjukkan Ja'far bin Abi Thalib sebagai dubes kaum muslimin, ya, yang mewakili kaum muslimin, ya, dan mengurus diplomasi kaum muslimin. Oleh karenanya para ulama menamakan Ja'far bin Abi Thalib ini sebagai Safirul Muslimin al-awwal, dubes kaum muslimin yang pertama dalam sejarah Islam. Karena beliaulah yang ditunjuk oleh kaum muslimin untuk bertemu dengan Raja Najasyi untuk, ya, memberikan penjelasan tentang Islam dan sebagai juru bicaranya kaum muslimin. Safirul muslimin, dubesnya kaum muslimin, juru bicaranya kaum muslimin. Maka Raja Najasyi pun melemparkan beberapa pertanyaan kepada beliau, ya, apa agama yang kalian bawa ini sehingga membuat kalian bermusuhan dengan kaum kalian yang ada di Mekah, ya? Ya, walam tadkhulu bihi fi dini wala fi dini ahad min hadhil milal. Agama apa yang kalian bawa ini? Tiada satu pun agama yang serupa dengan agama kalian ini. Agamaku tidak sama dengan agama kalian, agama yang lain pun tidak sama dengan agama kalian ini. Maka agama apa yang kalian bawa ini? Dari konteks pertanyaan Raja Najasyi saja menunjukkan dia seorang yang cerdas, ya kan? Ya, kandungan pertanyaannya tajam, ya. Apa agama yang kalian bawa ini? Alladhi faraqtum fihi qaumakum. Yang membuat kalian terpisahkan dengan masyarakat Mekah. Padahal kalian sama-sama Arab. Kalian masih bersaudara dan berkerabat di antara kalian. Kenapa dengan agama yang kalian bawa ini membuat kalian menjadi pecah? Apa agama kalian ini? Agama yang kalian bawa ini juga tidak sama dengan agamaku dan juga tidak sama dengan agama-agama yang lain. Jadi agama apa yang kalian bawa ini? Masya Allah. Maka Ja'far ibn Abi Thalib pun menjawab, ayuhal malik, wahai sang raja. Lihat kecerdasan dan kelihaian juru bicara kaum muslimin Ja'far bin Abi Thalib. Ya, penting menggunakan kata-kata yang dapat menyentuh hati orang yang dimuliakan, ya. Tidak, beliau tidak langsung menjawab, oh, agama kami yang bawa, agama kami ini adalah demikian demikianlah. Beliau katakan terlebih dahulu, ayyuhal malik, wahai sang raja. Ya, sehingga raja pun melihat bahwa beliau adalah seorang yang sopan, berakhlak, beribawa, ya, dan punya etika di dalam berbicara. Ayyuhal malik, wahai sang raja. Kunna qauman ahla jahiliyah. Dulunya kami adalah orang-orang jahiliyah. Beliau tidak menyatakan manusia ini berada di dalam jahiliyah, karena kalau beliau berkata demikian berarti Raja Najasyi juga masuk ke dalamnya, ya kan? Beliau tidak berkata demikian. Beliau menyatakan kunna qaulan qauman ahla jahiliyah, kami dahulunya adalah orang-orang jahiliyah yang penuh dengan kebodohan. Na'budul asnam wa na'kulul maita, kami menyembah berhala. Raja Najasyi juga menyembah berhala Nasrani, tapi karena beliau mengatakan kami, ya, menyembah berhala, wanak kulul maita, memakan bangkai, wanak til fawahish, berzina dan melakukan maksiat-maksiat lainnya, memutuskan silaturahim, ya, bersikap buruk dengan tetangga, ya, yang kuat memakan yang lemah, dan sehingga Allah Jalla wa'ala mengutuskan seorang rasul kepada kami yang kami kenal nasabnya, kami kenal dia seorang yang jujur, seorang yang amanah, seorang yang mulia. Ia pun mengajak kami untuk mentauhidkan Allah, ya. Ia mengajak kami untuk beribadah hanya kepada Allah, ya. Dan melarang kami dari penyembahan-penyembahan kepada selain Allah, bebatuan, berhala-berhala atau yang lainnya yang selama ini kami lakukan dan sebelumnya nenek moyang kami, ya. Terjadilah, ya, percakapan yang cukup panjang antara Najasyi dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hal ini diwakili oleh Ja'far bin Abi Talib, ya. Dan ketika Raja Najasyi menanyakan apa akidah kalian, agama kalian, dan apa pendapat kalian tentang Nabi Isa alaihi salam, maka Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu menjawabnya dengan membacakan surat Maryam, satu surat penuh yang menceritakan tentang Nabi Isa, Maryam dan Zakaria sallallahu alaihi wasallam, yang dimuliakan dan dicintai oleh orang-orang Nasara sebagai nabi, wanita salihah, ya, mereka. Raja Najasyi pun menangis setelah mendengarkan penjelasan Ja'far bin Abi Talib, dan ia pun menyatakan kalau demikian Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka dari sumber yang sama, yakni sama-sama nabi, karena yang datang kepada mereka adalah malaikat Jibril alaihi salam, utusan Allah Jalla wa Ala. Maka gagallah rencana kaum musyrikin melalui dua utusan mereka ini untuk meminta Raja Najasyi mengusir dan mengembalikan kaum muhajirin ke Mekah. Maka mereka pun kembali dalam keadaan rugi, dalam keadaan, ya, marah, kecewa, ya, dan dalam keadaan mereka tidak mendapatkan dukungan, ya, dari Raja Najasyi. Adapun kaum muslimin, maka mereka, ya, tetap tinggal dan, ya, hidup di Habasyah dalam keadaan aman, tenang dan tentram. Nah, ya, banyak pelajaran yang dapat kita petik dari sirah dua hijrah kaum muslimin ke Habasyah. Hijrah yang pertama kali dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di tahun 5 kenabian, dengan jumlah kurang lebih 16 orang, 12 orang laki-laki dan 4 wanita. Setelah beberapa bulan mereka tinggal di Habasyah, mereka pun kembali ke Mekah karena suatu sebab yang telah kita ketahui di atas tadi. Namun setelah itu mereka kembali melakukan hijrah dengan jumlah yang lebih besar, ya, yaitu 83 laki-laki dan 18 kaum wanita, ya. Mereka tinggal di sana sehingga datang, ya, surat atau perintah atau anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah dari Habasyah ke Madinah. Kapankah mereka meninggalkan Habasyah, ya, kemudian hijrah ke Madinah? Sebagian para ulama menyebutkan tatkala terjadi perang Khaybar, maka tidak ada lagi kaum muhajirin yang masih menetap di Habasyah Artinya sebelumnya mereka sudah ada yang hijrah ke Madinah dari Habasyah. Ya. Orang yang paling terakhir hijrah dari Habasyah ke Madinah itu terjadi pada perang Khaybar. Ya, dan perang Khaybar hal yang dimaklumi di dalam Islam itu terjadi ya pada tahun 7 Hijriyah. Ya. Tatkala sebagian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, yang kaum Muhajirin dari Habasyah ke Madinah ini datang, mereka melihat bahwa sebagian para sahabat yang telah melakukan hijrah ke Mekah, dari Mekah ke Madinah sebelum mereka, merasa lebih mulia karena telah mendahului mereka hijrah dari Mekah ke Madinah. Maka mereka pun sedih dan menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepada sahabat yang menyatakan bahwa dia telah mendahului kaum Muhajirin, kaum Muhajirin yang hijrah dari Mekah ke Habasyah, bahwa dia telah mendahului mereka dengan hijrahnya dari Mekah ke Madinah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur dan menyampaikan, sungguh kalian tidaklah lebih mulia daripada kaum Muhajirin Habasyah terkait ya aku. Kenapa? Karena kalian hanya melakukan satu hijrah, sedangkan mereka melakukan dua hijrah. Hijrah dari Mekah ke Habasyah dan hijrah dari Habasyah ke Madinah. Maka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang baru datang ke Madinah dari Habasyah pun bergembira setelah sebelumnya mereka merasa bersedih karena merasa bahwa para sahabat yang melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah itu lebih mulia daripada mereka. Ya, mereka pun gembira, bahagia, senang setelah mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Sehingga sebagian ulama menyatakan keumuman hadis di atas menyebut menerangkan kepada kita bahwa kaum Muhajirin Habasyah lebih mulia, lebih utama secara umum ya, walaupun tidak dari seluruh sisi, daripada kaum Muhajirin Mekah ke Madinah. Naam, ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Banyak pelajaran indah yang dapat kita petik dari kisah hijrahnya kaum muslimin dari Mekah ke Madinah ya, yang dapat kita petik. Namun karena waktu yang telah habis, maka insyaallah taala akan kita sebutkan pada pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum, karena ana ada kajian pada maghrib dan pada isya. Baik, afwan di sini sudah baik. Barakallahu fik. Baik, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, untuk hijrah kedua ke Habasyah ini yang ditunjuk sebagai amir, apakah sahabat Uthman atau Ja'far? Wallahu a'lam bishawab ya. Ini perlu kita lihat kembali dari riwayat-riwayat. Yang jelas zahir tadi adalah Uthman bin Affan ya. Ya. Mencakup hijrah yang pertama dan hijrah yang kedua. Adapun juru bicara atau dubesnya kaum muslimin setelah mereka tinggal di Habasyah, maka adalah Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Akan tetapi untuk hijrah yang kedua ini ya, untuk memastikannya kembali, kita mungkin butuh ya, atau ana butuh melihat kepada ucapan para ulama yang menegaskan hal ini. Namun dari zahir kisah menunjukkan Utsman bin Affan sebagai amirnya. Wallahu ta'ala ala bisawab. Wal'ilmu indallah. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.